teng Jawa ini ana rajane maling. Namine Lokaja Daya Raden Sahid iso mundak pangkat resik atine ngenti pelungguhane Ratu Wali Jawa gelar Sunan Kali Jogo sakbare dituntun poso 3 tahun kalian Sunan Bonang. Tukang menek klopo, tukang gawe gula namine Cakrajaya iso ngenteni kedudukane Sunan Kalijaga sakbare nglakoni poso selama 3 tahun kanthi maca ya hayyu ya qayyum padahal kliru ya kayuku ya kayumu sampe jatene kobong dikenal kanthi jeneng Sunan Geseng. Wong Ponorogo warok-warok posone ya kuat ku. Kuat ku posone medeni sejarah menungso. Ki Ageng Penggeng niku musuh bebuyutane Sultan Trenggono. Siji murite sesik dijenar. Musuhan ra ono entek-entek. Sampai kaya Sultan Trenggono ndelok Ki Ageng Penggeng iki kaya Orde Baru ndelok PKI. Diuber-uber sampai cabang cindile. Lah Sultan Trenggono ngisami Ki Ageng Penggeng cabang cindile ya uber. Mula akhirnya Ki Ageng Penggeng matur teng Sunan Kalijaga jeng Sunan kula dendam kali Sultan Trenggono. Kula pengin bales. Kula pengin duwe anak sesuk dadi raja. Mbok piye carane ben bales kali Trenggono? Ane cita-citamu ngono ya poso nih sanding rawa pening kono 7 tahun coba topo tirakat. Lha ngono iki dilakoni kali Ki Ageng Penggeng. Turuti Gusti Allah duwe anak Joko Tingkir. Ya dadi raja Pajang sebab dipek mantu Sultan Trenggono. Ki gedhe pemanahan matur tenggene Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kali kanca-kanca kula niki wis entuk pelungguhan dadi raja kabeh. Murid panjenengan wis dadi raja kabeh. Ki Penjawi entuk bagian Pati. Haryo Penangsang angsal bagian Jipang. Joko Tingkir angsal bagian Pajang. Bagian kula kira-kira pundi jare iki gedhe pemanahan. Jare terakhir Kanjeng Sunan Kali ya wis nek ngono karepmu. Kabeh wis entek wis nggon apik-apik wis dientekno. Karek 5 nggon omah setan. Nek kowe iso nelukno 5 nggon omah setan niku ya karepmu. Lah teng pundi mawon omah setan sing nomor 1 ujung wetan Pulau Jawa namine Alas Purwo. Sing tengah lor jenenge Alas Roban, kulon jenenge Alas Larangan Cirebon, tengah Alas Ketonggo Ngawi, lah sing kidul Alas Mentauk. Merabi milih ya omah setan ngendi kula milih Mentauk mawon. Oh iku demite kuat-kuat. Nek kowe pengen nelukno Mentauk poso 20 tahun ning Bang Lampir Gunung Kidul. Dilakoni kali iki gede permanan dikancani Ki Ageng Giring. Turuti Gusti Allah. Duwe anak sinten? Duwe anak Danang Sutawijaya dadi raja Metaram Bubak Alas Mentauk. Rumian eneng calon rojo Metaram beri. Nih, calon rojo Metaram ni gua enten namanya Raden Bagus Harun. Mboten purun dadi rojo soalnya mikir nek dadi rojo orang ngerti agama medeni wong. Bukti ni Amangkurat siji Amangkurat luru. Mula Raden Bagus Harun akhirnya milih medal keng keraton. Gak ada niat nukul no anak ulama dadi umara. Kali tiang sepuh nek niatmu ngono tenan, aku menjaluk siji. Pucuk ringin nalun-nalun panahan. Nek iso bolong kae metuo. Raden Bagus Harun nekat dipanah pucuk ringin nengarun-arun godongi bolong. Akhir Raden Bagus Harun medal keng keraton. Begitu didelok kali tiang sepuh, godong ringin saalun-alun bolong kabeh. Saking keraton melaku ngetan terus beriki nglewati Mediun arah Ponorogo petuk sumur ditirakati 7 tahun akhirnya pas tanggal 17 Ramadan sumure muncrat 7 meter

tapi bokong ini kan telo. Ya sik sinetron sik. Tekan masjid Allahu Akbar. Sing akhirat ya pengen ngadep Gusti Allah muni ini wajah tu wajah. Iya, tapi meripat wong donya begitu melek ini, Bu. Rukoe bolong. Be sarunge anyar iki. Kuping ting ting ting bakso liwat. Krotok-krotok-krotok kepaku kudanan. Ya iku mari bismillahirrahmanirrahim sembisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Suwe gede. Krungu inak to inak cepet niku dunya. Mula menungso aja gumun nek dunya niki senengane lho. Dunya lan nyawa niki sesuk wangsul dateng Gusti Allah. Mula menungso kalau gedang niku ora padha ta. Menungso kali pari niku padha. Pari niku tugase namung ngetelke beras. Nek beras itu wa parine damene iku kuning, gedang ya padha namung ngetelke nyawa. Nek pun nyawane itu wa deboke ba. Kosok menungso nggih padha nek wis nyawane itu wa untune pro. Ronal dengkule linu mripate lah. Lah mri padha mawon. Lha mula mbah-mbah dhewe mbiyen niku sing donya niki karo sing jero. Niki sing jero niku diweling innalillahi wa inna ilaihi rajiun kabeh menungso niku. Lah cuman mbah-mbah ini kan sing mulang innalillahi niki lak Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi lah, Kanjeng Nabi ini ku ngulangi ngangge Quran. Quran ini ku teng Mekah. Berarti Quran ini ku bahasa Arab. Mlebu teng Jawa, innalillahi wa inna ilahi rojiun. Wong Jawa ora paham. Mula kale para wali innalillahi wa inna ilahi rojiun. Dijawake ngangge tembung. Ojo lali sangkan paraning dumat. Tidak. Ini dah. Nah, ojo lali sangkan paraning dumati. Nah, ngulang niku kan buten gampang. Wong Jawa niku senengane kudu dituruti iki kira-kira nek ngulang ngene iki wong Jawa paling gampang diulang ngangge cara ngopo ya. Akhire dikale para ulama tak dadekke tembang. Supaya wong Jawa niki gampang eling, wong Jawa niku senengane nembang ngulang napa mawon nek ditembangke teng Jawa niku gampang. Wong Jawa niku apa-apa nembang, lakokno sapi nembang, petan nembang. Bojo minggat nembang. Dang palio sri, dang palio. Mau bojone minggat kok malah nembang. Beru lintang nembang. Yening tawang ana lintang. Cahayu nyanyi, meru mentok nyanyi, tok mentok tak kandhani, wong rubung mentok kok kandhani. Meru semut nyanyi, semut ireng anak-anak kebo bungkang, lho semut kok anak-anak kebo lho. Wong Jawa niki nyanyi mawon senengane niku. Delok bebek ya, bebek adus kali nututi sabun mandi, tenan niku nyanyi. Lho wong Jawa niku apa ditembang no. Tekan delok silit nih wong Jawa niku nembang kok. Dengkit. Lecet silit biyen niku lho. Demok silit kudi kena ya kendang cepet. Lho iki wong Jawa niku apa ora ditembangke lagi nggih. Lho sampeyan aja mbuyu to wong niki tenanan lho niki. Ngitu dah. Demok silit kudi kena ya ken kendang jebol ayo pol boleh pitik keleleran. Lha iki ring dawa terusane ning kula lapal wis lali wis tuwa. Nah, sebab kecenderungannya tiang Jawi niku mbiyen niku nyanyi mula akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali neng Gusti Allah dipun jenengke tembang moco pat. Napa moco pat?

ati lah cilik-cilik niki ki nanti kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak pasrahne kali kiai koma kemari diseni agama diseni akhlak ra gelem ngaji saduk wayahe ngaji kok layangan gua layangane wayahe ngaji kok ra gelem mlebu cekel dase uncalno ning nggon pengajian anak ki nanti kok kula mbiyen ngoten niku bapak kula nek ngulang kula kejeme mboten umum anake wong liya layangan kula ngaji kaplok ngaji liyane layangan lambe kula ni jongor dikeplaki wong tuwa kula kuping kula ni kok produksi Cina copot wisan sampai kuping ni dijiwir mboten krasa ganti wulu teng kriki kene wong tuwa kula saking kerasi rotan niku teng bokong kula niku masyaallah sak mene niki sampai kula niku mikir ya Allah aku iki salah kok milih wong tuwa iki nggih saking kejeme wong tuwa kula pas pendidikan padahal kula niku nek hitungan pinter kula niku termasuk bocah pinter zaman semana lho wong kula sesamane umur 7 tahun pun ngatam kok lho kula ngapal alfiyah niku 41 dina ngatam kula kan bocah pinter napa meneh anake sampean sing diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono yo kudu rodok keras malahan harus keras karena anak segini gitu lho. Kula bapak kula niku ra ngimami nek kula dereng dugi pengimaman kok. Di segi oleki. Lah begitu kula wis gedhe kan rada pinter. Wong nek sujud kan ra entuk ubah. Begitu bapak kula sujud kula mlayu. Niku rampung niku dipadosi dijambak mbun-bunan kula ngene diuncalno ning peceren kok piye. Ra ono sing oleh nulungi kula megap-megap ning peceren, ngombe banyu peceren. Tapi kan pecerene wong wudu dadi dadine ya rada lha niku lho begitu kula gedhe ya Allah sing aku gek cilik dendam karo wong tuwa begitu gedhe kula masyaallah gak ana wong apik nek gak wong tuwaku lha kula lho dadi kaya ngene nek gak dikerasi terus dadi apa wong kula niku wonge pantesan ngaji pantes wong kiai lamun kula ora diulang ngaji terus ngadeg ning prapatan anggere ana truk tak cegat 1000 ngono kuwi ya pantes wong kaya ngene kok. Ibarate kula ngaji ya pantes tapi ngene iki sarung tak guak terus kula niku mampir tukang pijet salon-salon ya pantes kula niku. Wong pantesan kok kula niku. Mula kula niku teng pundi-pundi sarungan cek mboten pantes menggok nyiwa mosok gaple sarungan kan ya ora wangun to nggih. Lho kula niku kula keliling donya niki sarungan ngeten niki. Lho dolan nang pundi-pundi sarungan. Dolan teng ngene Bill Clinton ya sarungan. Ya sampeyan aja. Apa nak durung roh kula sampeyan. Mudare sesuk meneh. Lho ngeten lho. Nah, kinanti niku kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Sebab anak menungso niku bar kinanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek sira kena dituturi apa meneh kok bar sinom tembangi asmoro dono nek wis mulai ke taman asmoro jatuh cinta taek kucing rasa cuk coklat mulu nek semene-mene lepas rake kiai Komari mbutet diopo terserah pokoke kudu diulang ngaji persoalan cilik e lomba dan juara bar ngono sinome mlayu teko masjid turusan nguri lebokno sik kabeh nek wis asmara ndono tak kucing rasa coklat ra kena diulang begitu tembang asmara ndono niku lewat nyusul tembang gambuh bakal jumbuh cah lanang cah wedok mulai bangun rumah tangga rapi nah ini bar gambuh tembangnya dandangku gula kepetuk dandang pahit kepetuk gula legi oleh bojo ganteng bagus duitnya lumayan dek pinter uripe legi olehku gula lah ini untuk bojo wis rupane elek seneng ning ramal togel lah niki pahit uripe oleh dan dandang merasakan manis getir pahitnya kehi dupan nek wis bar dandang kula tembangi dur Durma. Menungso kudu wis mulai berdharma bakti. Nek gedhang metu wae iso dipangan munyuk. Nek pelem metu wae iso dipangan codot. Lah menungso metu dharma baktine apa? Manfaate urip apa? Gedhang nek ra metu wae tebang. Buang kali, pari kok ra metu berase, tebang pakakno sapi. Lah menungso nek wis ora ngono buahe apa-apa. Dharma bakti bondo ra iso, dharma bakti ilmu ra iso, dharma bakti tenaga ra iso. Yo kepiye mulo ketki nanti disangoni nggo metu wae nek ndek bondo tokno bandane, duwe ilmu tokno ilmune, duwe tenaga tokno tenaga. Tenagane lho niku khairun nas anfa'uhum linas api menungso kang manfaat kanggo wong li wong liya mosok gedang manfaat kanggo munyuk menungso malah manganmu munyuk liya jauh niku namine tembang durma. Lah durma kok ra nang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkule wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Lah iki nang mungkur, nang golek dalan padang balik teng Gusti Allah. Wis nang tilik masjid ra ketang seminggu pisan Jumat Jumatan wis nang tilik masjid. Engko terus esuk dikancani maghrib, suwe-suwe melu isya, suwe-suwe melu subuh, zuhur, pokoke nang mlebu nang balik, nang pasrah balik mungkur nang Gusti Allah. Aja mungkur saka Gusti Allah. Maju fafirru ilallah, bali nang Gusti Allah. Wis nang mlebu masjid, nek ora nang mungkur mlebu masjid panjenengan kesusul tembang megat roh, bakal dicopot rogo sak sukmane. Terakhir tembangi pucung, anak menungso meng dipocong seluku-seluku batok. Dilebok ke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Loh, niki sing damel Sunan Ngampel niki kok sembrono sampean. Lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni maneng marabuka. Marabuka. Allahu rabbi, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mungkar nakir jiyenge. Lah iya muni Allah kok ora iso angkat linggis saut ndase sampeyan. Begitu arep diwuk ngono jare malaikat rakib, aja Mas sing sabar. Lho kok sing sabar iki muni Allah ora iso. Jarene tresno kok kenal jenenge wae kliru nyebut. Nyebute Allah kok muni Allah iki apa? Iki Allah. Iya, aku ya krungu, tapi iku lak ilat caruban. Ora duwe aliba, tak duwene hono cara. Ko diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya koyum metune yo kayuku yo ka yumu robil alamin metune robil ngalamin wong duwene monggo poto ngo ora duwe huruf dot mulo Ramadan dadi romelan lho. Eh ya wis nah wis gelem belajar wis iki lho catetanku ana ngaji melu nenggone Yai Komari ngaji ya teko wis gelem belajar. Oh ya wis nek wis gelem belajar matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula kiai-kiai kadang kemlinti ya ngaji cek mlebu swarga estu mboten krana saking luluse ning krana wis kecatet dadi wong sing gelem belajar. Marabuka Allah. Oh ya pantes wong lagi telung wulan ning ngaji le melu toriko ya lagi ya wis pantes. Ya wis nek ngono mati wong belajar mati di ngapura Gusti. Tapi catatane kok pas belajar kok turu. Ora apa-apa, turu iki oleh sementing ora mlayu. Lah nek sing ora sinau marabuka. Ha?

filosofnya hebat-hebat, ono Socrates, ono Plato, tapi dia merasa Yunani bukan tempat terbaik dunia. Padahal dhewe wis duwe Gusti Allah jenengane Zeus, Zeus duwe bojo jenengane Hera, Hera kalau Zeus manak Hercules. Tapi mereka menganggap ini bukan terbaik. Akhirnya pengembara Ptolemaeus, pengembara Yunani, mencari surga di muka bumi. Akhirnya petuk kawasan yang disebut Argir atawen Jabadiu. Argir atawen Jabadiu ini akhirnya menjadi cerita dunia, hot news, berita paling terkenal di situ. Tapi Yunani gagal memindahkan penduduknya ke Jabadiu utawa Jawa Dipa karena terjadi konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya sing sanggup boyong penduduk pertama karena cerita itu tiang India, sebuah bangsa yang dikenal kalian jeneng bangsa Weda, boyong king India, transit teng pulau namine Pulau Maladewa, pimpinane jenengane Kudunga, ngedekno kraton jenengane Salangkanaya. Anak rojo Salangkanaya namine Mula Warman, ora cocok iki durung suwarga, geser masuk kemana? Ke ujung timur Kalimantan damel kraton Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman urung cocok, melaku malih ke ujung kulon Jawa Barat damel kraton Salukanegara, rojone Dewa Warman. Anak Dewa Warman masuk ke pedalaman Jawa Barat damel kraton Tarumanegara jenengane Purna Warman. Anak Purna Warman pecah loro sing ngalor naminipun Sima ngedekno Kalingga, sing mlayu ngidul naminipun Sinasanaha ngedekno Galuh teng Ciamis. Anak Sinasanaha masuk ke pedalaman Jawa Tengah ngedekno kerajaan jenengane Mataram, jenengin rojone Sanjaya, manggen teng daerah Dieng Wonosobo mriko. Duwe anak naminipun Rakai Garung, di adik Rakai Watu Humalang, di anak Kayu Giang, di anak Kali Hiang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung pindah Temanggung bangun Boro Budur. Sewunem Boro Budur kebledosan Merapi, anake bubar. Sebagian Melayu teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa ngedekno malih Sriwi Jaya, sebagian Melayu Ngitan dipimpin Sindok ngedekno Tumapel teng Malang. Akhirnya digenti Tunggul Ametung, dipecah kali Kediri, Kediri dipecah kali Doho zaman Empu Barada. Akhirnya Kediri duwe rojo sing kondang naminipun Kertajaya, termasuk Jayabaya duwe anak Prabu Angling Darmo. 1212 rojo Tumapel sing anyar naminipun Kenarok di Bojo Ayu ngroyok gone Tunggul Ametung jenenge Kendedes, tabur kali rojo Kediri naminipun Kertajaya. Kertajaya kalah Singosari, ditekno kali Kenarok, ganti Anusapati, ganti Tohjaya, ganti Ronggowuni, ganti Kertanegara. Kertanegara nguasai 2/3 dunia, aja sembrono. Bahkan Mongolia kalah. Kita ini bukan bangsa kecil, kita ini bangsa besar. Kertanegara ini menaklukkan 2/3 dunia kok. Tapi Kertanegara dibales pati kalian Jaya Katuang. Jaya Katuang pateni Wijaya, Wijaya ngetekno Mojo Pahit. Mojo Pahit menguasai 2/3 dunia. Dan kita menjadi bangsa yang paling terkenal di muka bumi. Kenapa? Universitas terbesar di dunia onten teng Indonesia naminipun Nalanda. Pelajaran terbesarnya adalah pelajaran politik Kitab Negara Kertagama, pelajaran sosial Kitab Namini Suta Soma. Nah, kita bukan bangsa kecil. Mongolia itu loh menaklukkan semua negara. Kapal induke niku sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda. Kertanegara niku kapal induke sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Bayangaken gedene kaya napa. Mula wong sak donya sakniki niku mulai bingung delok Indonesia. Kok iso wong Jawa niki mbiyen kok iso mangan gadung niku kan termasuk kuliner yang luar biasa. Bahkan wong donya sakniki dibikin bingung karo Indonesia karena ning Indonesia ada sebuah nuklir aktif manggen ning pucuk tombak tanpa reaktor. Wong Eropa nek gawe ngaktifke nuklir gedhok lemah sak menuh jerone.

Swarga niku napa banyune milih lah teng Madiun kaline kata punan. Pasti bukan itu yang diceritakan para ulama. Di surga buahe apik-apik, mesti ora bakal diceritake. Niku wong mriki ciplukan mawon ka. Kata pasti bukan niku. Denil. Ini tanah terbaik. Makanya ono cerita Islam disebarkan sama sodagar, kula mboten trimo. Indonesia yang namanya sodagar disebut kasta sudra karena isik ngurusin donya. Sing iso ngomong agama niku brahmana, wong sing wis ra ngurusin donya. Nek isik ngurusin donya ngisore brahmana namine kesatria, di bawah kesatria pegawai negeri enten wesya. Di bawah wesya enten wong sing ngurusin donya jenenge sudra pedagang, bakul iku sudra. Ngisore sudra enten paria, wong golek rezeki kanthi njaluk. Di ngisore niku enten kuca. Kuca niki golek rezeki jenenge nyopet. Ngisore kuca enten mleka. Mleka niku maling nek konangan mlayu, tak ngisore niku enten candala. Nyek nyolong konangan wa ani. Ta bangsa. Mulo ra iso Islam sebarke sedagar. Adiku nek tak jelasno iki iso 5 jam ku. Mesti sok meneh kapan-kapan. Pokoke ini sistem niku. Critani pangeran wis ana Allah wis duwe pangeran. Critani orang harus belajar kene wis duwe sastri utawa santri mulo dipake semua. Basa Jawa juga lengkap. Islam gawa arus mriki karek milih. Arus utawa beras nek rung dibuka jenenge gabah. Nek dibuka cuwil-cuwil jenenge menir. Niku nggih. Mboten. Menir dipuntul godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Jemek kabeh digaringno jenenge karak. Niku basa Jawa. Wong Arab nggawa naum. Mriki karek milih. Naum niku sare. Mriki karek milih sapa sing sare. Nek wong alim nindra, tilem, sare. Nek wong kekasih kita bubuk, nek wong biasa turu, nek maling micak, ngen duwe kabeh. Ini bangsa sakoto tiba. Mriki karek milih tibane piye? Nek ngene jungkel, nek ngene geblak, nek ngene gelimpang, nek ngene deprok. Duh. Bahasanya lengkap. Mula begitu asyhadu an la ilaha illallah. Begitu basa Jawa sing nerjemah rampung. Nek bahasa Indonesia mboten saged. Bahasa Indonesia kalah kali basa Jawa. Wong bahasa Indonesia nerjemah kunduran truk ora iso. Makdes. Kunduran truk ora saged. Jadi gila, mila kaya syahadat niku saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah niku mboten apik. Karena niku padha kali saya bersaksi bahwa yang nyuri ayam sidul. Napa sampean kok dadi saksi? Ya, kula weruh sidul nyolong. Tenan weruh. Nggih, kula menyaksikan. Lah mula terus dadekke saksi. Nek sampean bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa sampean tahu weruh Gusti? Allah ra iso. Tapi nek basa Jawa beres, asyhadu nakseni sapa ingsun Allah ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti. Allah beres sak. Hilah. Ya, lah sing koyo-koyo ngeten iki mulo tenggitu subuh dan kita hari ini menikmati Islam, menikmati tanah terbaik, Islam terbaik di dunia mulo ya aja kumun. Sakniki wong haji paling akeh ya kok Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh kok Indonesia. Ning niku nek tak jelasno ki dawa banget iso. Sakniki sik bab poso mawon niku rung katam kula jelaske poso. Ngaji tafsir sak ayat iki rung rampung. Lagi kamaku tiba ala ladina ming qablikum dereng la alakum tatakun won. Ini wong ngaji sak ayat wis suwe kok. Wong ngaji karo kiai lah ngoten niku suwe. Mula kadang wong sakniki praktis ngaji karo radio. Ini karo kaset. Nah, napa nek poso kok saged la alakum tatakun. Dadi wong takwa, takwa niku napa? Khaufa wa raja'a. Wedi karo penuh pengharapan. Napa sampean kok wedi karo bojone? Njaluk gelang dikeki, njaluk dhuwit dikeki. Kenapa kok ono njaluk mesti dikeki? Diomeng kok meneng. Soale sampean wedi nek bojone mengkurep. Ada yang diharapkan lah nek mlumah ya monggo terusno. Nek mengkurep wing angel kabeh ora klem katok copot repot. Riku, itu contoh riku. Kenapa kita takut sama Allah? Arep-arep ridho suwargane Gusti Allah. Nah, uang nggih. Niki Gusti Allah ini kan raketa. Apa yang dilakukan oleh manusia wong ora keto agar duwe perasaan takut dan diawasi sama Allah. Napa menungso kok iso rawet di Gusti Allah? Sebabe nameng setunggal. Menungso niku nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu niku manggone teng awak niku wau. Mula wong niku nek nafsune dhuwur ora weruh Gusti Allah. Contoh nggih, menungso niki lak kan bali. Nek gedang niku mangke dilebokke laboratorium perpisangan, niku mungkin ketok oyote nyedot apa kan ketok. Pari dilebokke laboratorium kok ketok oyote nyedot apa. Nek ding sidot niku organik disebut padi organik. Lah menungso niku sesuk mlebu laboratorium e Gusti Allah, misqala dzarratin khairu yara, misqala dzarratin syarra yara. Elek apike titik akehe konangan karo Gusti Allah. Lah sing di laboratorium apa? Nyawa. Niku lah nyawa niki manggon jero rogo. Rogo bagian goleke sangune nyawa apa sing didemok tangan tadi terekam dalam nyawa, apa sing didelok mata terekam nyawa. Lah mula wong nek nafsune gedhe ati-ati awake ra weruh Gusti Allah. Contoh paling gampang, medun masjid sendali ilang. Wong nek nafsune gedhe begitu delok sendale ilang, loh enti sendalku, wedhus iki mesti ngoten niku. Nggih mboten? Begitu sampean muni wedhus, sing ketok wa wedhus sampean ra iso mlebu swarga, soalé sesuk diprotes karo wedhus, ya Allah aja dilebokno swarga. Niku tau mitnah kula jarine nyolong sendal, batal sak umur-umur durung tau ana critane wedhus kok nyolong sendal. Tapi wong nek wis nafsune kendho, begitu medhun masjid sendale ilang, sing disebut lambe napa? Subhanallah, masya Allah. Akhire sing mlebu nyawa Allah, sing terekam di sini adalah Allah. Lho, sendal ilang utawa duwe bojo ngorok. Uang nek nafsune dhuwur sing metu krungu bojo ngorok radio bejet. Alah radio bejet iki. Udahlah graji mesim. Akhire sing terekam ning kene graji mesim. Tapi nek uang nafsune kendo, delok Gusti Allah bojo ngorok, alhamdulillah ya Allah. Atur nuwun bojoku sik ngorok tanpa tak tiliki aku sik ngerti nek dhek sik urip. Lewong niku nek nafsune kendho niku kepenak kok. Napa-napa Allah delok bledhek jor, masya Allah. Bahkan delok pitik munggah masjid nek wong nafsune kendho saged delok jamalullah, keindahane Gusti Allah. Nek wong nafsune dhuwur delok pitik munggah masjid ayam goreng niku. Tapi wong nek nafsune kendho delok pitik munggah masjid alhamdulillah. Lillah ya Allah matur nuwun, kapan ya lingsing. Begitu ngising jerot, alhamdulillah jare Yai Komari. Tenan to, santri. Santriku iso praktek thaharah, ngresiki telek kon dhuwur Mas. Masjid ilmu thaharah ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno nek neng dhuwur masjid ora ana telek. Apa yuk main kertas iki dianggap telek ora iso. Fekih niku kudu nyoto. Istinja ya silite dibuka dibeter. Bungge. Delok getihet ya didelok ngene niku. Nah, ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno ngangge kertas. Launuhu ra ono, rihuhu ra ono, pokmuhune ora ono, tapi ini ono teleke, ono launuhu, rihuhu, tokmuhu iso diambus. Oh, telek.

Biyen nek sembahyang zuhur ngenteni makmume tekan setengah lo loro. Wis saiki karepe sembahyang setengah rolas langsung adzan langsung komat, akhirnya makmume sing ning sawah kari, biyen setengah loro dinteni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urung teko-teko, Rabbana Rabbana. Urung teko-teko, tombo ati iku limo. Wong pegel ya nambani atine dhewe. Nek wis ora teko-teko baru kiai rada galak. Diurugi anjang-anjang dilur pinggir-pinggir nek njerantal teko. Islam ini ya. Nafsu dhewe. Lah mula wong nek nafsune dhuwur aja arep-arep kesebut Gusti Allah. Mula wong nek wis nafsune kendhut teng pundi-pundi Allah. Jare Syekh Abdul Qadir nek weruh bocah cilik, delok niki cah cilik mesti dosane rung akeh. Delok wong tuwa iki wong tuwa mesti ganjarane luwe akeh, wong uripe luwe dhisik. Delok wong dablek, delok niki wong dablek pikiran jangan-jangan wong dablek iki sesuk dadi apik. Awak dhewe sing saiki rumangsa apik malah dadi dablek. Delok wong kafir iki wong kafir jangan-jangan sesuk dadi mukmin. Lah awak dhewe sing mukmin malah jangan-jangan dadi kafir. Ayo sandarkan diri kita kembali kepada Allah. Lho niku lho mula poso niku dados lantaran la'an lakum tataku. Amma ba'du. Lho gek mukadimah. Dan ini durung mulai ngaji. Ini lagi amma ba'du lho gek mulai. Yuki yang ngaji kan mesti ono amma ba'du lah. Ini lagi amma ba'du. Wah isek loro nih lagi. Alal amut menyambut RI. Waduh lah ya, sampai itu lagi. Setengah. Lihat pokoknya yang penting wis tekan halal bihalal, tekan amma baktu. Paling buatan penjenengan pun kulo kayak pengertian tentang Indo. Nih saya terusannya susuk meneng tak tahu terusannya sampai kapok ya wis. Nek ora kapok susuk meneng tak jelas dari. Lo ge, lo di, wong lo butuh ngaji agar ikini yono isine. Kita alon-alon ini pokoknya ini mukot dimasik mawon terusan sesuk tak kei. Karena Islam di Indonesia ini benar-benar Islam yang luar biasa. Nego hukum-hukum di Indonesia hukum-hukum yang luar biasa. Sampai ni sembahyang dulu bang sak dunyo. Endi ono sing iso nganggo dawuhe Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra ono sing iso kecuali wong Indonesia ra'iyah dijikuk menggantikan bahasa kawula utawa hamba dadi rakyat. Dadi sapa masih wong kafir nek teng Indonesia tahu disebut dadi umate Kanjeng Nabi wong tahu dijenengke ra'iyah. Sapa wae sing tahu manggon ning Indonesia mesti tahu dadi santrine para wali sebab manggon teng wilayah. Sapa mawon sing tahu lungguh teng ngriku mesti ngrasakno ayate Gusti Allah sebab niku disebut kursi. Apa ana dunya kaya nek ra. Mula wis ta tenang mawon. Pada suatu saat kita akan buktikan pada dunia bahwa Islam sing dibid'ah-bid'ahno nang Indonesia hari ini menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan Islam di Indonesia dan dunia. Ora kemlinti kok Islame kiai niku. Islame santri niku. Wong namek melok kiai kok namek melok ulama. Nah ulama niku ya namek melu ulama. Ora langsung melu langsung kiai kan enten langsung melu hadis, melu Quran kan ono anyar model ngoten niku. Mari kita ikut Rasulullah, Quran dan sunnahnya apa? Lho sik-sik Mas. Sing melu Rasulullah niku jenenge sahabat. Sing melu sahabat niku jenenge tabi, tabiin pengikut. Sing melu tabiin jenenge tabi'i tabiin. Nah sing jenenge tabi'i tabiin niku nameng melu tabi'i tabi'i tabiin. Lah Pak Dewi terus melu yai komari jenenge apa? Tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i dawane kaya ora umum. Lah wong yai komari niku ya nameng derek yai Hanan lagi ya. Yai Hanan derek yai Zam. Yai Zam derek Yai Hasyim. Yai Hasyim derek Yai Asy'ari. Yai Asy'ari niku muridé Kiai Khairan. Kiai Khairan muridé Kiai Utsman, muridé Kiai Abdul Halim, muridé Kiai Abdul Wahid. Muridé Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid niku muridé Kiai Sufyan. Kiai Sufyan muridé Kiai Jabbar, Kiai Jabbar muridé Kiai Abdul Rahman, muridé Pangeran Sambo. Muridé Mbah Benowo, muridé Mbah Cokrojoyo, muridé Mbah Joko Tingkir, murid Sunan Kali Joko, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ngampel, muridipun Mbah Ibrahim Asmorokondi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ahmad, muridipun Syed Abdul Malik, muridipun Syed Alawi Amil Faqih, muridipun Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syed Ali Khalik Qosam, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syed Isa An-Naqib, muridipun Syed Ubaidillah, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ali Uraidi, muridipun Syed Musa Kadim, muridipun Syed Ja'far Sodik, muridipun Syed Muhammad Bakir, muridipun Syed Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lan iki sing muridé Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Lho mulo kuwi awake ora iso mlebu ngono kok korslet. Sakniki kathah wong zikir melu sokabat meneng ngeten iki tho bar salat. Lho sokabat niku muridé Nabi, zikir meneng atine teng Gusti Allah. Lah wong sida mulya meneng ngene ya turu sampean. Lho mulo nek kiai, lah. Menjen pangkate iki kok. Sokabat Nabi muni la haula wala quwata illa billah, pedang neng gulu ra krasa. Awak dhewe muni la haula wala quwata illa billah. Ana gresek ngono mencolot. Niki. Mula kudu la ilaha illallah kudu banter supaya sing sepuh-sepuh krungu yuk nira nira akil. Nek terus dikire meneng kok iso abad sing tua-tua tekan mati ora iso dikir. Dikenalke teng Kanjeng Nabi mboten saged wong ora tau petuk. Mula awak dhewe dikenalke ngangge carane wong mriki. Kanjeng Nabi Muhammad lair ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud taun Gajah. Niku ning ngoten niku. Nek sing santri ya cara santri. Wassalamun mustamirun. Santri nom. Ini santri tuwek ya. Halo ya Nabi. Salam. Alaika. Ya Rasul. Santri tuwa napasnya wis pedot. Lho ini gue nek corone Habib Syekh ya ini kok. Ya Nana. Ya Nana. Ya Nana. Ya Nana. Ya Nana. Nabi Muhammad. Dalikal fadlu min Allah. Ya Nana. Nah santri Medion melu selawatane Habib saya ora ngerti bahasa Arab, akhire teko gowo gendera. Ya Nana. Ngono mawon. Lah sing rakoman gendera gowo jempol. Ya Nana. Eliku lho carane beda-beda. Nah sing ibu-ibu sing senengane dangdut ya diulang cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng niku ta nggih. Lah niku ane senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asya. Nah ini santri tenan. Anfa'ata ya jirata نَخْنُ جِرَانٌ بِذَلْ عَرَامِ غَرَامِ الْإِخْزَانِ وَالْحَسَانِ تُمْهِيهُمَا تُمْهِيهُ ini India dulu sing sedengane Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salawatullah ayo praune seneng. Ini carane ulama. Mula sistem pembelajaran ulama di Indonesia hari ini akan menyebabkan Islam orang mengerti kedudukannya, orang teranyak jaluk kedudukannya sahabat. Jadi kula mula tenang bawat nggih. Wis ngono tok ae sesuk tak terusno nembu kapan-kapan. Ya, mugi-mugi kita sedaya asal rindu saking Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya gadah anak turun ingkang soleh solihah manfaat. Pinjang kita sedaya dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimi wa'adhimi sultani. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair. Allahumma akhtim lana bin qawli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhtim lana bis sa'adah, Allahumma akhtim lana busnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama taradda min nuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatana 'alil ma'ruf khair. Al-ibadah al-Qur'an wa sunnatul qiyamah bi nuril iman. Li abaina ummahatina li masyayikhina wa jaddati wa jaddatina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'fi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum ratam biradil jinan. Allahumma ajil rahmatan maghfiratan li jami'il qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.